رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخوان yang hadir di Masjid Al-Furqan ini ataupun para pendengar Radio Ja dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang surga yang pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa poin tentang surga. Di antara orang-orang yang akan masuk surga, ada orang-orang yang masuk surganya tanpa dihisab terlebih dahulu, dan merekalah generasi pertama secara berombongan yang masuk surga terlebih dahulu. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu zumratin tarijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatal badr la yabsukuna fiha wala yamtakhitun wala yataghawwatun. Kata Rasul SAW, rombongan pertama yang akan masuk surga, bentuk mereka, keadaan mereka seperti bulan pada mulan purnama, jadi bercahaya. Mereka tidak meludah di dalam surga itu, tidak beringus, tidak juga buang air besar, penyiduh, penyingsri, teka jamban, tidak BAB, BAK, BAS, atau BA. Aniyatuhum fiha zahab, wa amsyatuhum minaz zahabi wal fiddah. Bejana-bejana mereka di dalamnya terbuat dari emas. Sisir-sisir mereka pun dari emas dan perak. Keringat mereka berbau minyak kasturi. Walikulli wahidin minhum zawjan azawjatan yura mukhu suqihima biwara'il laham minal hasan. Bagi setiap penghuni surga, bagi setiap satu penghuni surga akan diberi dua istri ta'adud di sana. Yuramu kusukihima miwara'illah minal hasan, yang sum-sum tulang mereka itu terlihat dari luar saking indahnya. Bentuk tubuh para wanita surga itu seperti itu. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada saling kebencian. Jadi para istri bidadari di surga walaupun di madu, tidak ada saling benci, tidak ada perselisihan. Qulubun qalbu rajulin wahid. Hati-hati mereka seperti satu hati, menyatu. Yusabbihuna Allah bukrata wa asyia. Mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Dalam riwayat Bukhari juga, tapi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW bersabda, la yadkhulanna jannata min ummati sab'una alfan au sab'u mi'ati alfan. la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhum ala suratil qamari lailatul badr. Pasti akan masuk surga dari kalangan umatku sejumlah 70 ribu orang atau 700 ribu orang. Tidaklah rombongan awal masuk sebelum rombongan terakhir pun masuk. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Ini 70 ribu atau 700 ribu. Kemudian dari jumlah 70 ribu atau 700 ribu itu, untuk satu orang di antara mereka ditambah 70 ribu orang lagi. 70 ribu kali 70 ribu. 7 kali 7, 49. 70 ribu nolnya 4. Kali 2, 8. 49 dengan 8, 0. Berapa tuh? Miliar ya? 490 miliar. 4 miliar 900 orang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "U'titu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Wujuhum kal-qamari lailatal badr. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Fastajadtu Rabbi Azza wa Jalla fazadani ma kulli wahidin 70 alfa." Aku diberikan 70 ribu dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Hati-hati mereka seperti satu hati. Lalu aku meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dia memberikan untukku dari setiap satu orang di antara mereka diberikan 70 ribu lagi. Hadis ini sahih, bisa kita lihat dalam sahih Al-Jami' Ash-Shaghir. Dalam hadis lain, dalam Musnad Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi serta sahih Ibnu Hibban, diterima dari Abu Umamah dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa'adani Rabbi ayadkhulal jannata min ummati 70 alfan bila hisabin alaihim wal 'adzab ma kulli alfin 70." Rabbku, yaitu Allah, telah menjanjikan kepadaku bahwa akan masuk surga 70 ribu orang dari umatku tanpa dihisab, tanpa azab. Ini janji yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Timbul pertanyaan, apakah kita kira-kira termasuk nggak ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab? Inginnya seperti itu ya. Tapi lihat apa kriterianya terpenuhi enggak dalam diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kriteria 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Sebagaimana diceritakan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayyal umamu." فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشر والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير Qultu ya Jibril haula'i ummati, qala la, walakin undur ila al-ufuq. Fanadhartu fa idza sawadun katsir. Qala haula'i ummatuk wa haula'i sab'una alfan qadamuhum la hisab 'alaihim wa al-'adzab. Qultu walima, qala kanu la yaktubun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi selesai ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumku. Umat-umat Nabi-Nabi terdahulu ditampakkan. Ini kelak pada hari kiamat. Ada Nabi yang disertai oleh sejumlah orang. Ada juga seorang Nabi yang hanya diikuti oleh satu nafar. Nafar itu bilangan 3-9 orang. Ada lagi Nabi yang diikuti hanya 10 orang. Ada lagi yang hanya diikuti 5 orang. Dan ada seorang Nabi yang hanya berjalan sendirian. Artinya ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ahad yang lalu kita membahas kitab Tauhid di Masjid Raya Cipaganti. Membahas juga hadis ini. Salah satu faedah dari hadis ini adalah bahwa al-haqqu laysa bil kasrah. Kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Dalam hadis ini menjelaskan ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah nabi itu salah? Tentu saja tidak. Beliau orang satu-satunya yang benar pada zamannya. Ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan, kemenangan tidak dilihat dari jumlah pengikut. Apakah nabi yang tidak punya pengikut itu gagal dalam dakwahnya? Tidak, tidak ada nabi yang gagal dalam dakwahnya. Semua nabi sukses. Semua nabi berhasil. Termasuk nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tapi keberhasilan dilihat sejauh mana dakwah itu menyebar. Mau diikuti, mau tidak. Oleh karena itulah kesuksesan seorang da'i tidak dilihat dari sebanyak apa pengikutnya. Kalau ada pelawak dakwah, pelawak beken terkenal dakwah, itu bisa penuh itu. Masjid yang kecil seperti Al-Furqan ini gak akan muat menampung. Orang-orang banyak bukan ingin mendengarkan dakwahnya, tapi lawakannya dalam dakwah yang dia lakukan, ya. Jadi ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Tiba-tiba aku melihat ada serombongan besar umat. Aku bertanya, wahai Jibril, apakah mereka umatku? Kata malaikat Jibril, tidak. Mereka umat Musa, Musa dan kaum. Tapi lihatlah ke ufuk, tiba-tiba ada serombongan jauh lebih besar. Kata malaikat Jibril, mereka lah umatmu. Dan di depan rombongan mereka ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi Sersam, aku bertanya, kenapa mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Dijawab, pertama, mereka tidak melakukan kei. Cara pengobatan di kei itu, cara pengobatan dengan ditempelkan besi panas pada titik tertentu dari tubuh kita, dan itu merusak. Mereka juga tidak minta diruqyah. Dijampi-jampi ketika sakit. Dengan mengatakan tolong ruqyah saya. Meminta diruqyah tidak terlarang. Meruqyah orang juga tidak terlarang. Tapi kalau kita minta diruqyah berarti kita kehilangan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wala yatatayyarun, mereka juga tidak tatayur. Tatayur berasal dari kata tayir atau burung. Makna asal tatayur adalah menimpakan kesialan pada burung. Kalau orang Arab jahiliyah dulu mau berangkat bisnis atau apa saja, begitu keluar dari rumah, di atas rumahnya menclok seekor burung, oh ini pertanda sial. Akhirnya enggak jadi berangkatnya karena ada burung itu. Itu akan sial kalau terus berangkat. Membatalkanlah kepergian mereka, dibatalkan. Itu tatayur, menimpakan kesialan pada burung. Akhirnya berkembang setiap keyakinan, anggapan yang menganggap sial terhadap sesuatu itu juga tetap disebut tatayur. Seperti umpama menganggap sial ketika kita bertemu dengan orang cacat. Begitu keluar rumah mau berangkat, ketemu dengan orang pincang umpamanya. Oh ini pertanda sial, gak jadi berangkat, dibatalkan, di cancel. Atau menimpakan kesialan kepada suatu peristiwa yang buruk, begitu keluar dari rumah mau berangkat, tiba-tiba ada anak kecil gedebuk jatuh. Wah ini pertanda sial, gak jadi berangkat. Itu juga tatayur. Akhirnya setiap ramalan, kesialan, karena apapun disebut tatayur. Gak boleh kita meramal. Baik meramal setelah melihat sebuah peristiwa atau kejadian, atau melihat umpamanya ada seekor burung, atau mendengar suara burung tertentu, atau ramalan apa saja, baik datang ke dukun, atau kalau zaman kiwari tidak datang ke dukun, cukup pakai HP dengan cara ketik reg spasi ramal kirim ke anu. Tidak boleh, haram. Jadi karakter atau sifat ketiga orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tidak meramal, tidak tatayur, tidak menimpakan kesialan kepada apapun. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Allah. Ini empat kriteria. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, pertahankan empat ini. Pertama, tidak dikei. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Yang ketiganya, tidak tatayur. Dan yang keempatnya, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu berdirilah seorang sahabat namanya Ukasyah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Oleh Nabi didoakan, Allahumma ij'alhu minhum. Ya Allah, jadikan Ukasyah salah seorang di antara mereka. Berdiri lagi seseorang, ya Rasulullah, doakan agar aku pun masuk ke dalam kelompok mereka. Kata Nabi, sabaqaka bika Ukasyah. Oh, kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Siapa lagikah mereka? Mereka, para ulama menyatakan, adalah orang-orang yang diserangkan dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itu adalah sabiqun as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dirinci, as-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun bil khairat, itu adalah orang-orang yang tidak hanya melaksanakan yang fardu tapi juga yang sunnah, tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram tapi juga yang makruh, dan juga yang mengubah tapi tidak ada faedah. Aktivitas mereka, jangankan yang haram, yang makruh, yang mubah pun tidak ada. Semuanya imma yang wajib, imma yang sunnah. Itulah sabiqun bil khairat. Itulah as-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im. Mereka berada di surga yang penuh kenikmatan. Di dalam ayat ke-13-14 Allah menyatakan qullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka sedikit di generasi awal, sedikit juga qullatum minal awwalin, mereka itu banyak di generasi awal, qullatum minal qalilum minal akhirin, tapi sedikit di generasi akhir. Di generasi awal di zaman sahabat banyak. Padahal jumlah sahabat saat itu tidak sampai 70 ribu. Banyak di kalangan mereka. Adapun generasi akhir, generasi kita sedikit. Wa qalilu minal akhir. Itu as-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun as-sabiqun. Sulatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Banyak di generasi awal, tapi sedikit di generasi akhir. Kalau ashabul yamin, sulatu minal awwalin. Wasulatum min akhirin. Nah, kalau ashabul yamin ini di generasi awal banyak, generasi akhir juga banyak. Inilah 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, dan dari 70 ribu itu ditambah setiap orang masing-masing 70 ribu lagi. Itu tentang surga. Yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, dan mereka akan menjadi orang yang paling pertama secara berombongan masuk ke dalam surga. Apakah hanya orang-orang itu saja yang masuk surga? Bagaimana dengan orang-orang mukmin yang ahli maksiat? Apakah mereka juga akan masuk surga? Dijawab, ya pasti masuk surga. Sekalipun ahli maksiat, selama kemaksiatannya tidak mengeluarkan mereka dari keislaman mereka. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyu wa la yahyun. Walakin nasun asabatuhumun nar bidunubihim aw qala bi khotayahum fa amatatsum imatah hatta idza kanu fahma udina bisyafa' faji'a bihim baba'ir baba'ir fabattu 'ala anharil jannah. Thumma qil ya ahlal jannah afidhu alaihim fayambutuna nabatal habba takunu fi hamil sayl. Adapun ahli neraka yang memang akan kekal di dalam neraka, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang di luar Islam, mereka di dalam neraka tidak mati tapi juga tidak hidup. La yamutuna fiha wala la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati, tidak hidup. Tapi orang-orang muslim yang terkena api neraka karena dosa-dosa mereka atau karena kesalahan-kesalahan mereka, mereka mengalami kematian di dalam neraka. Sehingga apabila mereka itu sudah gosong, diizinkan mereka untuk diberi syafaat. Lalu mereka didatangkan berombongan-rombongan. Lalu mereka pun tumbuh di atas sungai surga. Kemudian dikatakan, hei ahli surga, luaskan untuk mereka, beri tempat mereka. Lalu mereka tumbuh lagi seperti biasa, seperti tumbuhnya sebuah benih yang ditanam di pinggir sebuah aliran-aliran air. Jadi gampang tumbuhnya itu begitu cepat. Ini orang mukmin ahli maksiat yang kemudian masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong dan mati di dalam neraka, lalu diambil dan dimasukkan ke dalam sungai di surga, lalu tumbuh lagi, hidup lagi seperti biasa. Hadis itu sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hadis lain masih dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna qauman yakhrujuna minan nar yahtariquna fiha illa darat wujuhuhum hatta yadkhuluna al-jannah." Ada satu kaum yang keluar dari api neraka. Mereka sudah terbakar dulu dalam neraka, kecuali yang tersisa hanyalah wajah-wajah mereka sampai kemudian mereka masuk ke dalam surga. Merekalah orang-orang yang kemudian oleh para ahli surga disebut dengan sebutan jahannamiyin, mantan-mantan jahannam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Yakhruju qaumun minan nar bi syafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fadkhulunal jannata yusammunal jahannamiyin." Akan keluar satu kaum dari neraka karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk surga. Lalu mereka diberi sebutan dengan sebutan al-jahannamiyin, mantan-mantan jahannam. Jadi orang-orang mukmin yang ahli maksiat, mereka itu akan masuk surga juga, akan tetapi sebelumnya mereka harus merasakan dulu panasnya azab neraka. Apakah seluruh orang mukmin yang ahli maksiat yang pasti akan masuk neraka terlebih dahulu? Tidak. Kalau demikian hampir semua orang mukmin masuk neraka dulu, itu ya. Karena setiap orang mukmin pasti suatu saat pernah melakukan dosa. Jangankan orang selevel kita yang banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Orang selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai manusia terhebat imannya di seluruh dunia sepanjang zaman setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar pun merasa dirinya banyak dosa. Seorang sahabat namanya Hamdalah bertemu Abu Bakar. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Kata Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai Hamdalah?" Hamdalah menjawab, "Nafaqal Hamdalah." "Oh, Hamdalah sudah munafik." Itu kata Hamdalah. Kata Abu Bakar, "Subhanallah, bagaimana itu bisa terjadi?" Kata Hamdalah, "Apabila saya berada di samping Rasul SAW, beliau memberikan peringatan tentang surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata. Air mata ini bisa jatuh berurai karena takutnya ke dalam neraka. Iman ini memuncak. Tapi ketika kami meninggalkan majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali bersendagolo dengan anak istri dan kehidupan dunia, saya lalai lagi. Makanya Hamdalah sudah munafik." Kata Hamdalah begitu. Apa kata Abu Bakar? "Demi Allah, aku pun demikian." Itu Abu Bakar ngaku. Kayak kita ya, kalau kita ngaji seperti ini di tengah ikhwan-ikhwan mengkaji ilmu, seolah-olah hati itu begitu damai, tenteram, sejuk, teduh, iman ini memuncak kuat, beres ngaji, sholat berjamaah, terasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang aja ke rumah, belum sampai di rumah, masih di jalan aja, hati ini sudah lalai lagi. Ketika turun Al-Quran surah An-Nahl 92, Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, mereka akan dapat dua balasan. Pertama, ulaika lahumul amnu, mereka akan peroleh keamanan, aman dari azab Allah, enggak akan diazab. Kedua, wahum muhtadun, mereka diberi hidayah. Asal satu syaratnya, tidak mencampur adukan iman dengan zalim. Abu Bakar datang, salah paham terhadap ayat ini. Para sahabat semuanya merasa berat dengan turunnya ayat ini. Pertama karena salah paham. Disangkanya kedzaliman di sini dosa biasa, zalim biasa. Jadi kalau orang punya iman tapi berbuat dosa, gak akan dapat dua ini nih. Gak akan aman dari azab Allah, gak akan dapat hidayah. Artinya kalau gak aman dari azab Allah, akan memperoleh azab. Kan gitu kan? Logikanya seperti itu. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsa, ayyuna lam ya'mal su'an. Wah ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan? Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadzunnun. Ayat ini maknanya tidaklah seperti yang kalian duga, tidak seperti yang kalian pahami. Dari riwayat ini kita tahu, nah, Abu Bakar dan para sahabat merasa dirinya banyak dosa, banyak kesalahan, kan gitu ya. Lalu apakah mereka semua akan ke neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya? Dijawab, tidak. Coba lihat, kita pernah dulu mengkaji kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Ketika membahas tabaqatu ussatil mu'minin atau tabaqatu ussati ahli tauhid fil akhirah atau yaumil qiyamah, beberapa tingkatan atau golongan ahli tauhid yang melakukan kemaksiatan. Di sana dijelaskan bahwa ahlul ma'asi min ahlil qiblah, ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin itu terbagi kepada tiga golongan. Golongan pertama, orang yang kebaikan-kebaikannya lebih berat, lebih banyak daripada kemaksiatannya. Kebaikan ada, maksiat ada, lalu ditimbang. Tapi kebaikannya jauh lebih berat. Kenalah dia dengan ayat, fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang kebaikannya, pahalanya lebih berat daripada kejelekannya, daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia masuk surga langsung, gak ke neraka dulu. Walaupun banyak dosa, tapi dosanya terhapus, tertutupi oleh kebaikannya yang jauh lebih banyak. Ini golongan pertama. Makanya kalau kita merasa mengaku banyak melakukan kesalahan, perbanyak kebaikan untuk menutupinya. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan, dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa kejelekan tadi. Ini golongan pertama, ahli maksiat di kalangan kaum muslimin. Golongan kedua, qaumun tasawat hasanatuhum sayyiatihim. Golongan kedua, ahli maksiat yang sama seimbang antara pahala dan dosanya. Mereka ini plus plus. Dosanya habis, pahalanya habis. Pahalanya dipakai untuk melunasi, membayar, menutupi dosa-dosanya. Dosanya tidak tersisa, pahalanya juga tidak tersisa. Ini yang disebut plus plus ya. Plus kadi itu plus kadi. Mereka tidak ke surga, tidak ke neraka secara langsung. Tapi mereka berada dulu di sebuah tempat antara surga dan neraka yang disebut dengan Al-A'raf. Lihat surah Al-A'raf ayat 35, ayat 45 sampai 47. Wa 'alal a'rafi rijalun. Di atas Al-A'raf, di atas bukit itu ada beberapa orang. Yang kalian mengenal mereka dengan ciri-cirinya. Ketika mereka melihat ke kanan ke surga, mereka mengatakan salamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatimun. Kata mereka, keselamatan atas kalian hai ahli surga. Mereka belum memasukinya padahal mereka sangat ingin. Sampai di akhir ayat itu dikatakan udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga. Tidak ada ketakutan atas kalian dan kalian pun tidak berduka cita. Jadi akhirnya ashabul a'raf ini pun masuk surga juga langsung tanpa neraka dulu. Karena mereka tidak memiliki dosa. Walaupun tidak memiliki lagi kebaikan karena sudah lunas gitu kan. Plus-plus tadi. Tapi akhirnya ke surga juga. Walaupun tidak langsung mereka berdiam dulu di atas al-a'raf. Karena itulah disebut surah Al-A'raf, karena ada ayat itu alal a'rafi rijalun. Ketiga, nah ini ahli maksiat yang dosanya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Kebaikannya dipakai menutupi kesalahannya sampai habis, tapi kesalahannya tidak tertutupi semuanya. Masih banyak yang tersisa. Ini dulu yang masuk ke dalam neraka. Sampai gosong tadi. Sampai mati tadi. Walaupun pada akhirnya setelah dosanya lunas oleh siksanya, dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, maka ada di kalangan kaum muslimin yang berdosa besar, yang masuk dulu ke dalam neraka sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah, nanti ada beberapa rombongan, siapakah orang yang paling akhir di kalangan kaum muslimin yang keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan bagaimana bagian kenikmatan yang Allah berikan di surga bagi orang itu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang ini cukup sampai di sini, kita manfaatkan untuk tanya jawab dan kita prioritaskan kepada para pendengar Radio Rojak terlebih dahulu. Silakan akhi Sawas. Taib zakallah khairan. Dan berikut kami angkat dari penelpon yang pertama Ustaz untuk di 8236543. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Ibu? Dengan Ummu Najih. Di mana? Di Depok. Silakan Ummu Najih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi ada salah satu yang dapat membatalkan seseorang masuk ke dalam surga, yaitu tentang pengobatan dengan cara kai itu, Ustaz. Iya. Bagaimana dengan metode sunat yang sekarang ini lebih banyak dilakukan, itu dengan menggunakan laser gitu. Iya. Ataupun ada juga pengobatan kulit seperti jerawat gitu ya. Dia menggunakan seperti kayak solder itu di ujungnya jarum yang kemudian ditusukkan ke jerawat itu supaya dia kempes gitu. Nih. Yeah. Apakah itu termasuk Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Silakan Ustaz. Ummu Najih di Depok ya bertanya, ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Kata Ummu Najih, ada satu amalan yang bisa menghalangi orang masuk surga yaitu kei. Saya katakan tadi, bukan menghalangi masuk surga. Tapi kalau itu dilakukan menyebabkan tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Mungkin masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Apakah hisabnya itu mudah atau susah tergantung amalan dia dalam aspek yang lain di luar kay tadi. Nah, jadi apakah kay ini dibolehkan atau tidak, itu sama dengan ruqyah tadi. Diruqyah boleh, minta diruqyah tidak dosa, meruqyah juga boleh. Dan itu tidak menyebabkan kita terhalang untuk masuk surga atau otomatis masuk neraka, tidak. Tapi kalau kita minta diruqyah, menyebabkan kita tidak akan masuk ke dalam salah satu di antara 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi mungkin masuk surga tapi dihisab dulu. Seperti itu pula kay. Nabi SAW pernah dikay dan mengkay juga. Akan tetapi seperti halnya meruqyah tadi dibolehkan dan tidak dilarang, tapi yang dilarang itu minta di ruqyah, minta di kay yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan nah, pertanyaan lain. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan berikut ada Ummu Fitri atau Ibu Fitri ya di Tangerang. Kami persilakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, 10 tahun suami saya tuh ngobatin orang gila yang kesurupan gitu. Itu hukumnya gimana ya Pak Ustaz? Setelah sama saya sih enggak, sayanya enggak mau gitu. Di ruqyah Bu. Iya. Dengan ruqyah ya Bu ya. Dengan baca Al-Qur'an gitu. Iya. Iya. Gitu. Cukup. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Silakan. Ibu Fitri menyatakan suaminya itu sering mengobati orang gila atau orang kesurupan dengan cara meruqyah mereka. Apakah boleh? Boleh. Tadi sudah dikatakan ruqyah bukanlah hal yang terlarang. Boleh. Para sahabat melakukan ruqyah. Nabi SAW juga melakukan ruqyah. Dan boleh apabila ada orang lain meminta kita untuk meruqyah dan kita mampu, ruqyahlah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, apabila ada di hadapan kita orang yang diganggu jin umpamanya ya, dan tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya, meruqyahnya kecuali kita, wajib kita meruqyahnya karena itu memberikan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkannya. Sama aja kalau ada orang dipukuli oleh orang jahat. Orang lain gak ada yang berani kecuali kita karena kita jagoan umpamanya ya. Maka wajib kita menolongnya. Tidak boleh kita membiarkan orang lemah itu dipukuli oleh orang jahat. Kita tolong, kita bantu agar proses kezaliman itu tidak terus berlanjut. Seperti itu pula kalau ada orang yang umpamanya dizalimi oleh jin, oleh ahli sihir, dan orang lain tidak ada yang bisa menolongnya, membantu atau meruqyahnya kecuali kita, dan kita memang punya kemampuan untuk itu, maka wajib hukumnya sama dengan menolong orang yang dizalimi oleh manusia lainnya. Atau bukan hanya manusia, oleh makhluk lainnya umpamanya, ada orang gitu ya, anak-anak atau wanita kemudian mau digigit anjing umpamanya ya, dia teriak-teriak cerit-cerit, ada kita di sana, wajib kita tolong, kita tendang umpamanya, kita pukul, kita lempar agar anjingnya tidak menggigit. Jadi baik oleh binatang, oleh orang, oleh jin, kalau kezaliman itu berlaku di hadapan kita dan kita bisa membantunya, maka bantulah. Oleh karena itu suami dari Ibu Fitri tadi tidak apa-apa meruqyah orang yang memang membutuhkan, dan itu tidak terlarang, dan itu tidak termasuk ke dalam salah larangan hadis tadi karena kita tidak minta diruqyah tapi kita yang meruqyah. Cuma jangan sampai meruqyah ini menjadi profesi yang dikomersialkan dengan membuka klinik ruqyah yang datang bayar sekian atau tidak ditentukan seridonya. Tapi kalau umpamanya yang bayarnya kecil ataupun enggak bayar, nanti pas datang lagi enggak dilayani umpamanya. Itu bukan seridonya, wajib sesuai dengan keriduan si perukiah umpamanya ya. Iya. Seperti itu. Iya. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi Ustaz ya, dari Ibu Nita dan pendengar satu lagi dari Abu Akila di Bekasi. Ustaz, mengenai 70 ribu orang, ada sebagian yang tidak yang masuk surga tanpa hisab. Ada Ustaz yang menyatakan bahwa kuota dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu sudah habis ya, di zaman ini, dan saat ini umat-umat saat ini akan pasti dihisab di hari akhirat nanti. Dan tambahan bahwasanya ada penjelasan bahwa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab ini akan membawa satu orang 70 ribu lagi. Yang dimaksud 70 ribu yang kedua ini siapa Ustaz? Keluarganya ataukah siapa Ustaz? Nah, demikian jazakallahu khairan. Iya, Abu Aquila dan Ibu Anita tadi, Ibu Nita. Sama mungkin pertanyaannya ya. Iya. Pertama, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, ada orang yang menyatakan kuotanya sudah habis katanya sekarang. Oleh karena itu umat sekarang itu pasti akan dihisab. Yang kedua, tambahan untuk satu masing-masing satu orang jadi 70 ribu orang ini apakah keluarganya atau gimana ya? Pertama, tadi dijelaskan bahwa para ulama menyatakan yang dimaksud dengan rombongan 70 ribu orang yang masuk surga itu adalah yang dimaksud dalam as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Terus thullatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Jadi mereka sabiqun bil khairat, masuk surga di generasi awal banyak tapi di generasi akhir sedikit, menunjukkan di generasi akhir juga ada. Dan kita tidak bisa memastikan apakah di akhir zaman ini sudah habis kuotanya. Wallahu a'lam. Kedua, yang dimaksud satu orang membuat 70 ribu orang, maksudnya bukan anggota keluarga, tapi orang yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu empat kriteria yang tadi, siapapun itu. Bukan satu orang membawa 70 ribu orang, tapi untuk masing-masing satu orang ditambah jatah 70 ribu orang. Jadi 70 ribu kali 70 ribu, jadi 4 miliar, 900, sampai 5 miliar ya. Semoga kita semua yang mendengarkan termasuk ke dalam 70 ribu yang 4 miliar 900 yang masuk surga tanpa hisab tadi ya. Insya Allah kita jumpa lagi pada Jumat yang akan datang, dan insya Allah on time ya Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.